أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Sebelum dilanjutkan, sebutkan ya tiga ayat yang menjadi syahid dari pembahasan awal kitab Tauhid. Ya, silakan. Surat Ad-Dariyat, surat An-Nahl, surat Al-Isra. Sudah kita bahas tiga ayat tersebut. Kita masuk kepada ayat yang keempat. Apa saja, silakan antum ya. Iya, surat Ad-Dariyat ayat 56. Kemudian yang kedua, surat An-Nahl. Wa may yusakiki rasula min ba'di ma tabayyana. Kan. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jatanibut tawud. Ahsan. Yang ketiga, surat Al-Isra ayat 23. Ya. Siapa? Al-Isra, ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ya, ahsan. Barakallahu fik. Ya, yang menjadi syahid, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. Ya, an ibudullaha wa jatanibut tagut. Yang menjadi syahid, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, illa liya'budun. Kemudian pada surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya, ya, wa bil walidaini ihsana. Ya, baiklah, selanjutnya kita masuk kepada ayat yang keempat, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Wa qawluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal masakini wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi aw ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surat An-Nisa ayat 36, ya. Dan yang dijadikan syahid yaitu bagian awal, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Di dalam ayat ini, ya, penulis pensyarah yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, al-ayatul rabi'ah qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a al-ayah fa qauluhu wa la tusyriku fi muqabili la ilaha li'annaha nafyun wa qauluhu wa'budu fi muqabili illallah li'annaha itsbat. Ayat yang keempat, firman Allah, sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Adapun firman Allah, janganlah kalian menyekutukan, ini sesuai dengan la ilaha, ya, karena itu adalah nafyun, menafikan. Adapun firman Allah, wa'budu fi muqabil illallah, karena dia adalah isbat. Maka yang harus menjadi pemahaman bagi kita bahwa di dalam, ya, kesempurnaan, bahkan bukan hanya sekedar kesempurnaan, benar dan salahnya dalam bertauhid harus terpenuhi dua hal, ya, an-nafyu wal isbat. An-nafyu, menafikan, isbat, menetapkan. Tidak boleh kita hanya menetapkan saja tanpa menafikan. juga tidak boleh menafikan saja tanpa menetapkan. Bagi orang Islam harus menetapkan sesuatu, mengaku sesuatu, kemudian menolak. Tidak boleh hanya ya saya terima, tapi yang itu tidak saya tolak. Tidak boleh. Ya. Kalau seperti itu masuk kepada kesyirikan. Orang-orang musyrik itu menetapkan Allah tapi juga menetapkan yang lain selain Allah Ta'ala. Kalau orang ateis tidak menetapkan semuanya, menolak semuanya. Banyak ayat yang menunjukkan pemahaman ya an-nafsi wal isbat. Di antaranya wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah ya faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang mengingkari taghut, mengingkari kesyirikan ya, dan beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Faqad istamsaka al-istimsak. Itu apa? Al-istimsak itu berpegang teguh. Bil urwatil wusqa. Al-urwah ikatan, wusqa yang kuat. Apa ikatan yang kuat? Yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya di sini Allah membenarkan pegangan seseorang kepada kalimat tauhid la ilaha illallah dengan baik, dengan benar, apabila dia terpenuhi dua unsur, disebut dengan dua rukun, yaitu yang pertama apa? An-nafyu, yang kedua al-isbat. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa mengingkari taghut, kufur, berarti nafyu ya. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah, berarti isbat. Nah ini. Tidak boleh orang mengatakan Islam benar tapi yang lain belum tentu salah. Nah, itu tidak boleh. Islam benar, yang lain batil. Ya, yang lain batil. Ya, insyaallah besok saya di Galuh Mas di Kerawang yang isi kajian dengan tema kenalilah akidah yang hak, akidah yang benar. Ya, berarti ada akidah yang salah. Nah, pesan dari surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha di sini adalah sesuai dengan kalimat tauhid bagian akhir setelah istisna, pengecualian illallah, kecuali Allah. Itu isbat. Kita isbat, menetapkan. Nah, maka kita harus menetapkan Allah sebagai ilah ya. La ilaha, meniadakan, menafikan. Ini ya. Tidak hanya sekedar wa'budullaha, tidak, tapi juga ditekan wala tusyriku bihi syai'a. Ya. Kemudian kata beliau, karena kita membaca syarahnya ya, syarah itu kadang ada bagian yang barangkali dilewati, ada yang memang tidak bisa dilewati, karena memang syarah dari judulnya saja, tema apa yang kita kaji, al-qaulul mufid ya, ala kitabit tauhid ya, al-qaulul mufid ala kitabit tauhid ya. Apa kata beliau? Wa qauluhu syai'an nakiratun fi siyakin nahyi fata'ummu kulla syai'in la nabiyyan wala malakan wala waliyan bal wala amran min umuri dunya fala taj'alud dunya syarikan ma Allah wal insanu idza kana hammuhu dunya kana 'abidan laha kama qala ta'isa 'abdud dinar ta'isa 'abdud dirham ta'isa 'abdul khamilah ta'isa Abdul Khamisah, al-akhrajahul Bukhari. Kata beliau dalam firman Allah, antum perhatikan pada ayat 36 surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, ada kata syai'an. Syai'an itu bentuknya nakiroh apa ma'rifah, yang sudah belajar bahasa Arab. Nakiroh. Tandanya ada tanwin, ada tanwin ya, nakiroh. Lawannya nakirah ma'rifah. Ma'rifah itu yang sudah diketahui. Nakirah masih umum. Nah, oleh karena itu di sini dalam ilmu usul fikih bentuknya nakiratun fi siyakin nahyi, kata beliau. Nakirah ya, dalam siap nahyi. An-nahyu itu apa? An-nahyu itu yaitu lamun nahi, yaitu ada kata wala, ada kata wala tusyriku bihi syai'an. Nah, kalau ada syai'an dan ada dalam bentuk siyak an-nafi, maka ini memberi faedah umum, yufidul umum, ya, memberi faedah umum. Maksudnya faedah umum masuk segala sesuatu. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, makanya ditambah dengan sesuatu apapun, ya, baik itu la nabiyan, baik itu nabi, wala malikan, apa malakan, baik itu malaikat, wala walian atau wali, ya. Allahu a'lam. Di sini Syekh mengurut nabi, malaikat, wali, ya. Apakah dalam pandangan beliau nabi lebih mulia dari malaikat? Ya, bisa, ya. Bahkan manusia juga bisa lebih mulia dari malaikat kalau dia beramal soleh dengan baik, sebaik-baiknya. Maka tidak boleh disekutukan dengan nabi, dengan malaikat, dengan wali, dengan apa saja. Tidak boleh disekutukan, ya. Bahkan tidak boleh disekutukan dengan suatu perkara dari urusan-urusan dunia. Jangan engkau jadikan dunia sebagai sekutu yang bersama dengan Allah. Seseorang apabila tujuannya dunia semata, maka dia menjadi abid, ya, menjadi penyembah harta, penyembah dunia. Dan kalau tujuannya dunia semata, maka Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Mangkanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa mangkanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Rawahu al-Baihaqi. Barang siapa yang dunia menjadi tujuan semata, maka Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Dan Allah tidak akan mencerai-beraikan urusannya, ya. Dan Allah menjadikan rasa tidak puas, rasa kurang di kedua pelupuk matanya. Dan Allah, ya, tidak akanlah mendatangkan dunia. Dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Allah akan menolong urusannya dan akan menjadikan rasa cukup dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Maka kalau wal insanu idza kana hammuhu ad-dunya, seseorang kalau memang tujuan semata-mata dunia, kana abidan laha, maka dia menjadi abid bagi dunia itu, ya, jadi hamba bagi dunia itu. Ini juga masuk ke dalam keumuman wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, di sini memang manusia akan diganggu dan digoda oleh Allah Ta'ala, ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ada yang dia menyekutukan Allah, yaitu dijadikan wali-wali sebagai sembahan selain Allah, dijadikan para malaikat sebagai sembahan selain Allah, atau dunia juga demikian. Oleh karena itu di sini, karena umum, maka masuklah baik syirik besar maupun syirik kecil, ya, syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Kalau syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, kalau syirik kecil tidak, tapi itu dosa besar. Ya. Tapi kalau memang tujuan semata ketika kita melakukan aktivitas akhirat, tujuannya dunia semata-mata, maka bisa terjerumus, ya, ke dalam syirik besar. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang bisa dianggap sebagai budaknya harta. Ta'isa abdud dinar. Ya, celakalah hamba dinar. Ta'isa Abdul Dirham, celaka hamba dirham. Ta'isa Abdul Khamilah, celakalah hambanya Al-Khamilah. Al-Khamilah itu baju yang bagus, yang warnanya hitam atau merah, yang memiliki apa banyak tanda-tanda, yang di saat itu menjadi kebanggaan. Ya. Ta'isa Abdul Khamisah, Khamisah itu juga kain yang dipakai untuk baju, yang terbuat dari sutra, yang juga ada renda-rendanya. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa celakalah orang yang menjadi hamba-hambanya harta. Nah, berarti kalau orang semata-mata tujuannya harta, tujuannya dunia, maka apa? Tidak akan pernah baik urusannya. Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Ya. Man kanati dunya hammuhu farraqallahu 'alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa atathu ad-dunya wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang tujuannya dunia semata, maka Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya dan akan menjadikan rasa kurang di kedua pelupuk matanya, dan dunia tidak akan pernah datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Saya selalu berikan contoh orang yang jujur dalam berbisnis. Kenapa saudara jujur? Untuk menjaga brand. Nah, berarti tujuannya dunia semata. Menjaga merek, menjaga bendera, menjaga PT, menjaga CV, ya, berarti menjaga customer. Berarti tujuannya dunia semata. Kan sayang. Kenapa Anda jujur? Ya bohong tidak boleh. Ah, baru ini bohong tidak boleh. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Nabi, iyyaka wal kadzib, fa innal kadzib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati engkau dari kebohongan, karena bohong menyeret orang kepada dosa, dan dosa menyeret orang kepada api neraka. Nah, kalau itu yang menjadi tujuan, berarti itu akhirat. Ya. Dan ternyata apa? Bukankah ketika jujur, tidak bohong karena takut kepada dosa dan kepada neraka, bukankah dengan sendirinya brand terjaga? Bukankah dengan sendirinya merek juga terjaga? Bukankah dengan sendirinya customer kita, bendera PT kita, CV kita terjaga? Itulah para jemaah. Ya. Oleh sebab itu, enggak perlu CCTV. Nah, sekarang CCTV sangat diperlukan karena memang sudah jauh dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu merasa diawasi oleh Allah Taala, tidak perlu yang namanya CCTV. Tidak perlu yang namanya POM. Enggak perlu yang namanya apa? Sertifikasi halal. Ya karena kita jujur. Nah, namun kenapa itu diberikan? Ya karena semua enggak jujur, untuk menjaga kemaslahatan umum, kemaslahah ammah. Maka harus ada proses-proses seperti itu. Mau tidak mau. Sehingga yang jujur pun juga mau tidak mau harus mengikuti proses dan prosedur seperti itu. Ya. Makanya masih, ya kalau orang yang masih umur yang sudah tua-tua, masih tersisa sekarang ini, ya, yang banyak yang belum terkontaminasi, mereka jujur-jujur. Ada seorang pedagang, ya pedagang sapu gitu. Di apa? Diajak mengemis tidak mau, disuruh apa namanya? Dikasih, dititipi barang tidak, dia amanah, ya. Dan masih ada sebenarnya orang-orang yang seperti itu. Dan tentu saja para ikhwan, para jemaah sekalian, mari kita juga sama-sama menjaga kejujuran seperti itu. Berarti kalau kita dalam berdagang, dalam bekerja, menjaga yang namanya kedustaan, itu artinya semata-mata untuk akhirat. Karena kita takut akan adabnya Allah Ta'ala. Nah, orang seperti ini, mangkanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrohu wa ja'ala kinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Allah Ta'ala akan menolong urusannya. Maka sudah ditolong oleh Allah Ta'ala, insyaallah barang yang dijual mudah laku, ya. Meskipun barangkali nunggu waktu dan seterusnya, tapi harus optimis, harus yakin, harus istiqomah, jangan goyah ke kanan dan ke kiri. Sudah pasti dalam kita berdagang, dalam kita berada di kantor, sudah pasti zamannya sekarang ini sudah pasti. Pasti apanya? Pasti banyak gangguannya. Untuk diseret ke kiri, untuk diseret ke kanan, sudah pasti itu. Ya, sudah pasti. Oleh karena itu apa? Ya, kalau orang niatnya karena Allah semata, karena akhirat tujuannya, Allah akan tolong urusannya dan apa? Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya. Cukup. Dia tidak akan merasa kurang. Cukup. Dia tidak serakah. Ya, sehingga harus menipu, sehingga harus korupsi, sehingga harus menerima suap, sehingga dan sehingga seterusnya. Dia cukup. Dan ingat, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Insyaallah, ya, tender menunggu antum, order menunggu, bukan mencari order, order yang mencari dan seterusnya. Ini sudah janji Allah, ya, Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya. Tapi kalau tidak, maka kita akan menjadi hamba dinar, hamba dirham, hamba al-khomilah, ya, al-khomiso. Ini contoh-contoh saja, kain dan seterusnya. Kemudian beliau tambahkan ayat sesuai dengan isi surat An-Nisa 36 sempurna, ya, yaitu wabil walidaini ihsana yuqalu fiha ma qila fil ayatis sabiqah. Maka dikatakan di dalamnya sebagaimana keterangan ayat sebelumnya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Para jemaah rahmati Allah, setelah haknya Allah, haknya orang tua. Pada ayat sebelumnya Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Ada di sini wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini sering Allah menyandingkan antara haknya Allah dengan haknya bapak ibu kita. Kenapa? Karena di situ, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dengan sebab ayah ibu kita. Dengan sebab ayah ibu kita, ya. Kemudian ibu kita punya tiga hak karena dia yang hamil, yang pertama, yang kedua dia yang melahirkan, yang ketiga dialah yang merawat, menyusui dan merawat. Sehingga ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahakku bihusni sahabati faqala ummuka, ya, thumma faqala thumma man waqala ummuka, qala thumma man waqala ummuka, qala thumma man waqala abuka. Ya Rasul, siapa yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya, ya. Orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik padanya. Kata Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Tiga kali. Kemudian bapakmu. Ini hikmahnya. Para ulama menjelaskan, karena ibu itu tiga kali, ya, ulama menjelaskan, pertama yang hamil, ya, kedua yang melahirkan, ketiga yang menyusui merawatnya. Ini para jemaah, ya. Oleh karena itu mari kita hormati, sayangi para istri, karena itu adalah juga ibu-ibu kita, ya. Maksudnya sama dengan ibu kita dalam pengertian sengsaranya atau beratnya di dalam merawat anak-anak kita, ya. Wabil walidaini ihsana. Dalam ayat sebelumnya tidak boleh kita berkata imma yablughanna indakal kibara ahduma aw kilahuma fala takul lahum uffin wala tanharuma wa qul lahumu qawlan karima. Kalau keduanya atau salah satu dari keduanya itu sudah lanjut usia dan berada dalam pemeliharaanmu, jangan berkata uff aja enggak boleh, tidak boleh para jemaah. Nah, sekarang ini, ya, kalau memang ada kesempatan mendatangi orang tua, ya datangi, telepon kalau memang ada di kampung, kalau memang bisa bersama, tentu itu pilihan yang paling baik, Tapi terkadang orang tua kan tidak mau ya untuk diajak bareng-bareng. Artinya itu kesempatan bagi kita sebenarnya untuk apa ya, untuk meluapkan ya rasa apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita ini. Karena apa? Setiap berapa ayat menunjukkan setelah Allah menyebutkan haknya Allah Ta'ala, menyebutkan haknya kedua orang tua. Ya. Ada kesamaan, walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki permisalan yang sangat tinggi. Yaitu apa? Allah yang memberikan rezeki melalui kedua orang tua kita. Allah tidak menagih, termasuk juga orang tua tidak menagih. Tidak bakal orang tua menagih kepada anak-anaknya. Eh, mana? Kembalikan. Enggak bakal para jemaah. Dan separah apapun marahnya orang tua kepada anak, insyaallah enggak mungkin anak apa orang tua mengharapkan anaknya menjadi orang yang celaka. Enggak mungkin. Ya. Kalau orang tua tidak mengerti agama, mungkin urusan-urusan yang ya yang sepele-sepele. Tapi orang tua yang ngerti agama marah kepada anaknya ya karena agama, ya mungkin karena sholatnya, karena ibadahnya, karena maksiatnya. Ini para jemaah rahmati Allah. Nah, maka kita ingat-ingat ketika kita masa kecil ya, bagaimana orang tua kita mendidik kita. Kalau tuh ada yang tidak demikian, barangkali perkecualian. Dan tetap harus berbakti pada orang tua. Misalkan dulu orang tua cerai, ada kan, sehingga tidak peduli sama anak-anaknya, tetap kita berbuat baik. Gak bisa kita membalas, gak boleh. Justru membalasnya dengan kebaikan, karena adanya kita dengan sebab orang tua. Makanya antum tahu gak apa arti kasab? Kasab itu apa? Kasab. Pernah tahu, pernah dengar istilah kasab? Kasab mau apa gitu ya? Kasab, usaha. Kasab usaha. Al-Qur'an mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna bagi Abu Lahab hartanya dan kasabnya. Ya, antum buka tafsir apa? Anak. Ya memang anak hasil usahanya orang tua, padahal kasab itu maknanya usaha. Ya, jadi adanya kita karena adanya orang tua, kasabnya orang tua. Serendah apapun barangkali kondisi sosial orang tua kita, dan dia sudah jadi presiden misalkan, enggak bisa. Dan ternyata para jemaah, kalau kita lihat baik itu orang yang apa, orang yang ibadah maupun tidak rajin ibadah, atau bahkan orang kafir sekalipun, mereka yang banyak orang-orang yang sukses itu ternyata mereka itu sama orang tuanya baik, diakui itu sama orang tuanya baik. Ya, maka orang tua ini adalah merupakan kunci bagaimana kita bisa sukses hidup dunia maupun akhirat. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat lain waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah menyebutkan haknya Allah, haknya kedua orang tua. Ya. Ya, berbahagialah yang masih lengkap kedua orang tuanya dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau salah satu sudah pergi, tinggal seorang ayah atau ibu, maka mari kita manfaat untuk berkata lembut, untuk bermuka yang berseri-seri, ya. Meskipun kondisi kita tidak nyaman, tapi tampakkan kepadanya, tawarkan apa yang bisa dilakukan. Seperti Muhammad bin Sirin, kalau berada di samping ibunya itu seperti pembantu. Sampai-sampai heran yang lain, kenapa sih ini Muhammad kalau berada di sampingnya kayak itu? Ya itulah, kalau dia berada di samping ibunya kayak pembantu, siap untuk berkhidmat kepada ibunya. Ada seorang ulama pengajian yang datang ribuan, gak seperti kita dikit, ribuan yang datang, dipanggil sama ibunya, eh sini, itu ayamnya belum kasih makan, maaf ya sebentar ya, saya mau kasih makan ayam. Ditinggal majelis, masih makan ayam. Ini para jamaah rahmati Allah berbakti pada kedua orang tua. Ini penting sekali. Kita lihat di sini, ya memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mencantumkan hanya wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Sementara Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam syarahnya beliau lengkapi semua ayat-ayat tersebut. Ya. Orang yang tidak berbakti pada orang tua ini merangsang untuk membahas birrul walidain. Ya. Nabi bersabda apa? Salasun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah al'aq waliday wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wadayyuf. Rawahu Abu Dawud. Tiga orang tidak masuk surga, tidak dilihat pada hari kiamat oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Ranking pertama al'aq waliday, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Al'aq, al'aq itu adalah al-qat'u, yaitu memotong. Ya. Kemudian yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga ad-dayyuth, yaitu kepala rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan agama kepada keluarganya. Ya. Nabi juga bersabda, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya, al-uquq wal baghyu. Dua orang yang disegerakan azab siksanya di dunia. Siapa? Yang pertama anak durhaka, disegerakan azabnya di dunia sebelum kelak nanti di akhirat. Ya, yang kedua adalah orang yang berbuat dolim, itu dibalas segera. Hati-hati para jemaah. Orang dolim, hati-hati. Madlum tidak ditolak. Ya, la tura talasun la turaddu da'watuhum. Tidak ditolak tiga orang doanya. Di antaranya apa? Da'watul madlum. Ya ini. Ada kisah nyata yang saya baca di kitab Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kisah yang pertama, ada seorang ibu punya anak laki-laki, sudah waktunya menikah, kemudian dicarikan untuknya istri, cocoklah keduanya. Namun sang istri ini lama-lama menampakkan ya taringnya, mungkin dia punya taring ya, kemudian ditampakkan. Ya, apa? Bilang sama suaminya, dan suaminya kebetulan termasuk laki-laki yang takut istri. Nah, kita jangan ya, dan istri jangan sampai menjadi wanita yang menakutkan, juga tidak menyenangkan, serem. Akhirnya apa? Bilang sama suaminya, wahai suamiku, ini ibunya udah tua, udah taruh aja di panti jompo, bertekuk lutut iya dibawa ya di panti jompo. Tapi anaknya bilang, bu nanti saya kembali jemput ibu, ibu di sini dulu ya. Oh iya. Ya, duduk di kursi roda di depan pintu, ditunggu sampai sore sama pengasuhnya. Masuk bu, sudah mau malam. Oh enggak, anak saya mau jemput saya. Tunggu sampai malam. Besoknya begitu terus, tidak ada yang menjemput. Karena sudah dibuang sama anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ada lagi para jemaah rahmati Allah. Ada seorang ibu punya anak masih kecil, paling kecil. Biasa anaknya main di taman. Setiap hari sang ibu itu bawa makanan. Makanan ini kisah nyata ini. Penulis mengatakan ini kisah nyata. Bawa makanan. Ya, bukan fiksi ya, bukan fiktif. Bawa makanan. Setiap hari anak yang paling kecil itu ngeliatin. Belum sekolah. Kemudian dia bikin gambar. Karena setiap hari lihat ibunya seperti itu, bikin gambar. Kotak-kotak. Ya, ada kotak, beberapa kotak yang berkumpul, ada kotak yang terpisah satu. Ditanya, ini apa ini anakku? Nah, kalau antum lihat anak belum sekolah, bisa nulis garis saja bilang pesawat. Oh iya benar pesawat, bagusnya itu. Sama, Masya Allah senang dengan tulisan itu. Setelah ditanya, ini apa ini? Oh ini bu, nanti kotak-kotak banyak ini, nanti kami tinggal di sini. Nah kotak sendiri ini nanti ibu tak taruh di situ, sebagaimana ibu naruh kakek di situ. Nah, ini. Ternyata apa? Kotak kecil ini rumah yang jauh dari rumah induk. Di situ mertuanya, ayah dari suaminya ditaruh di situ. Anak ini setiap hari melihat. Berarti dia kan belajar. Oh iya ya, kakek taruh sana, kasih makanan ya. Sudah nanti ibu tak bikinkan rumah sendiri. Ya, tak taruh situ juga, tak kasih makanan. Nah, ketika anak itu menjelaskan seperti itu, seperti di sambar petir di siang bolong, langsung ini namanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini ngambil manfaat. Kemudian disiapkan ya, di yang terbaik di rumah induknya, dipindahlah sang mertua sang kakek tadi di situ. Pikirnya mumpung belum dibales amanatnya ini. Suaminya datang, ada apa ini? Diceritakan semuanya. Ya. Maka kalau kita ada istri, kita ajarkan pada istri bagaimana bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Semua sepakat, saya mengisi di mana saja, saya tanya, "Bu, akhwat, kalau Anda sudah menjadi istrinya seorang, kira-kira haknya siapa?" "Haknya suami." "Kalau haknya suami, suami miliknya siapa?" "Milik orang tuanya." "Kalau Anda dibutuhkan orang tua suami dengan orang tua Anda sendiri, milik siapa?" "Milik orang tua suami." "Ustaz, Masya Allah, mantap, bagus." Ya, berarti kajian berhasil. Nah, tapi kita sebagai seorang suami juga punya kebijakan. Bukan berarti kemudian hitam putih. Ketika orang tua istri perlu, orang tua kita perlu, memang orang tua kita lebih berhak. Tapi orang tua kita misalkan hanya butuh ganti sofa, ganti AC. Orang tua istri butuh ke rumah sakit. Coba mana yang duluan? Ya. Nah, Masya Allah, menantu yang baik. Menantu yang baik. Nah, begitulah para jemaah. Kenapa? Karena tahu istri kita sama orang tua kita udah baik. Sama keluarga kita udah baik. Bagaimana kita enggak baik pada keluarga istri kita? Nah, inilah ya yang harus menjadi perhatian. Wabil walidaini ihsana. Kenapa? Karena orang bilang ketika orang tua menikah, maka adalah dua keluarga besar ini bersatu, bersama. Sehingga kita juga bawa keluarga kita, istri bawa keluarganya. Nah, yang sudah mengaji, siapa tahu kita menjadi teladan bagi ipar-ipar kita. Ya, melihat, oh iya Masya Allah ya. Ya, ada orang mengatakan begini, ada juga keluarga itu, pernah keluarga saya dulu, masa zaman seperti ini, namanya anaknya kok Abdullah. Aduh, jadi heran gitu. Nah, tapi ada yang mengatakan, meskipun iya ya, mendingan kamu, ada yang mengatakan begini sama saya, ada warga saya ustaz ngomong, iya ya, mendingan kamu sekarang pakai jenggot, celana cingkrang, tapi kamu sering datang ngasih hadiah daripada dulu nggak pernah. Nah, artinya orang yang aneh dengan penampilan kita, kalau kita barengi dengan akhlak seperti itu, dengan sikap kita dermawan, kita gak lupa dengan keluarga istri, ya, keluarga kita, insya Allah, meskipun bukan dakwah dengan lisan, justru dakwah bil hal itu lebih tajam. Ini berangkat dari berbakti pada orang tua, sehingga mengajarkan pada istri juga, akhirnya apa? Bisa melebar perbuatan baik kita kepada orang tua istri, kepada keluarga istri. Akhirnya apa? Dengan sendirinya, insya Allah, ya, akan menjadi apa? Menjadi dakwah bagi keluarga yang lain. Dan ini afwan tidak sedikit. Kemudian dari keluarga suami, keluarga istri, akhirnya berbondong-bondong untuk mengetahui agama ini, alias mengaji. Itu banyak sudah, bukan tidak sedikit yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah sudah masuk waktu isya. Kita break dulu, ada nisa, insya Allah kita lanjutkan setelah itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ma sallaita ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala alihi wa ma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya. Wa qauluhu, kata penulis, kala kata pensyarah ay al-imam rahimahullah ta'ala, wa bidil qurba wal yatama wal masakin ay ihsanan, termasuk juga berbuat baik kepada dzil qurba ya. Siapa dia? Wal yatama, anak yatim. Siapa anak yatim? Wal masakin. Dzul qurba, kata beliau, hum man yajtami'una bisyakhsi fil jaddir rabi' ya. Dzul qurba yaitu kerabat dekat, mereka yang berkumpul pada seseorang ya dalam kakek yang keempat. Ini secara bahasa literal ya. Maksudnya di sini dikatakan kerabat itu kalau empat keturunan ya. Cicit, cucu, anak. Cicit, cucu, anak gimana sih? Kakek, ayah, cucu, cicit. Nah ini ya. Ya. Fil jaddir rabi. Ini. Ya. Tapi tidak demikian ya. Empat-empat kakek ya. Kakek yang keempat. Maaf nih, kakek yang keempat. Kalau fil jaddir rabi, kakek yang keempat nih. Ini anak, ini ayah. Anak, ayah, kakek satu, kakek dua, kakek tiga, kakek empat. Ini kerabat ya. Fil jaddir rabi. Ya, kakek yang keempat. Kakek pertama, misalkan ayah saya, kakek saya, terus kakek lagi, terus itu kerabat. Ya. Masuk ke kerabat dekat. Tapi Allahu a'lam bisawab, beliau mengatakan demikian sebab di dalam surat Al-Kahfi yang berbunyi wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma soliha. Adapun dinding yang meroboh, di bawah ada simpanan anak yatim yang ada di kota itu, kedua anak yatim ya yang meroboh tadi, di bawah ada harta simpanannya, dibangun oleh Hidir. Kenapa? Bapaknya orang soleh. Nah, ternyata bapak di sini adalah kakeknya yang ketujuh, yang di atas tujuh. Ya. Berarti betul kalau tujuh turunan, ya berarti empat ini jadur robi ini. Ya. Ya, gimana ngitungnya ya, kakek. Ya, kalau anak, ya kemudian ayah, kakek, ya tujuh bener. Itu para jemaah, kakek yang keempat. Ya. Berarti kalau kakek yang keempat, kita ini sebagai anak keturunan yang ketujuh. Ya. Allahu a'lam bishawab. Artinya tetap itu punya hubungan ya. Oleh karena itu dzurriyah itu penting, dzurriyah keturunan. Nanti kita masuk surga bersama dengan anak-anak keturunan kita. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surga adil, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh dari kalangan bapak bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak keturunan mereka. Yaitu sampai tujuh turunan ini kumpul, berkumpul. Nah, sementara kita kadang-kadang dengan sepupu saja sudah jauh ya. Jangankan dengan sepupu, dengan saudara saya sendiri itu kadang-kadang enggak pernah berkomunikasi. Nah, ini. Padahal di sini suruh apa? Wabidil qurba. Dan tidak ada para jemaah ikhwan perintah kecuali pasti ada manfaatnya. Ya. Dan orang yang mau komunikasi alias menjaga silaturahim itu akan apa? Dimudahkan rezekinya. Dipanjangkan umurnya. Man arada an yubsata rizquhu wa yumadda 'umruhu falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan, dilapangkan rezekinya, sambung silaturahim. Nah, silaturahim itu siapa? Kerabat dekatnya ini. Siapa? Sampai jadur rabi, kakek yang keempat. Dihitung gimana ya hitungnya? Misalkan jarinya jari begini ya. Ini anak, ini bapak, kakek satu, kakek kedua, kakek ketiga, kakek keempat. Ini termasuk satu kerabat, dzil qurba. Nah, berarti apa? Ini anaknya kakek keempat saja udah berapa? Anaknya kakek yang di bawahnya ketiga sudah berapa? Sama cucunya. Nah, makanya antum jangan heran kalau orang Arab itu kuat dengan qabilah. Umar ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, dia Abdurrahman bin Auf jadi imam. Setelah itu panggil anaknya Abdullah bin Umar, ya, dikasih susu mengalir, susunya dari yang luka, berarti enggak mungkin enggak bisa hidup, ya, pengobatan dulu. Akhirnya apa? Bilang sama Abdullah bin Umar, coba cari hartaku, cukup enggak bayar hutangku? Kalau enggak cukup, ambil dari Ibnul Khattab. Ya, kalau enggak cukup, dari kabilahnya dia itu. Dari kabilahnya dia. Seperti itu para jemaah, saling menopang. Ya, kabilah dulu itu ketika siapa itu yang digebuk ketika mengatakan la ilaha illallah, Abu Dzar Al-Ghifari, ketika digebuk sama orang Quraisy, maukah kalian nanti dicegat oleh orang Ghifar karena kalian lewat di situ? Itu kuat. Nah, pernah saya dengar ada seorang anak, ya, bapaknya kaya, dia sudah menikah, jatuh miskin. Dia itu minta-minta sama orang. Kenapa? Gak mau gantungan sama orang tua. Lah, gak bener. Gak boleh. Saya sebagai ayah, kalau anak saya laki-laki kawin, gak mampu dia sudah, maka kakeknya yang wajib. Wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Jadi antum kita laki-laki ini, kalau misalkan kita gak mampu, ya atas kita yang harus mengcover. Dan kita insya Allah semua calon kakek ini. Ketika kita menikahkan kita dengan perempuan, kita yang mengcover. Bukan kita biarkan sengsara. Dosa kita. Wa'alal maulid, wa'alal maulidi. Wajib bagi yang punya bayi, yang punya anak, rizquhunna wa kiswatuhunna, untuk memberikan rezekinya dan pakaiannya. Siapa? Bapaknya, kakeknya. Kakeknya sampai kakek yang keempat, kalau masih hidup. Itu. Ini para jemaah, ya, itulah indahnya. Indahnya apa? Indahnya tatanan Islam saling mengcover. Nah, terus terang saja, pada zaman sekarang sama sepupu kadang sudah enggak kenal. Yang enggak kenal, bainal ifrat wa tafrit. Ifrat, ya, wa tafrit, meremehkan. Yang ifrat sama sepupu karena dekatnya tidur sekamar. Nah, itu enggak benar juga. Boncengan kesana kemari, karena bukan mahrum, bukan berarti dzil qurba kemudian semaunya. Jadi ada ifrat dan tafrit, berlebihan. Saya banyak sepupu boncengan sekamar, bahkan terjadi perselingkuhan dengan sepupu. Ini juga gak benar, ya. Ada juga yang enggak kenal, kita enggak kenal sepupu. Saya yakin kita semua ini juga enggak banyak enggak kenal dengan sepupu kita. Nah, sekarang sudah, biar tidak selalu menjadi setan gepeng ini. Kita pakai dengan saudara-saudara untuk bisa ngasih nasihat. Itu juga Syekh Taimin mengatakan silaturahim bisa dengan WhatsApp, bisa dengan telepon, bisa dengan kirim salam. Termasuk ihsan kepada dzil qurba, yaitu kerabat dekat. Jadi kerabat, dikatakan kerabat dekat itu apabila berkumpul sampai kakek yang keempat, ya, A punya ayah B, ya, ayahnya lagi C, D, E sampai F, dengan keturunannya, bukan hanya kakeknya saja, dengan keturunannya, berarti kan banyak. Kalau kakek yang keempat punya anak 10, cucunya udah berapa? Kakek kedua 10. Wah, masya Allah, jadi sekampung. Makanya kalau di tempat saya itu, ya, di Inggris Timur, kalau Inggris Barat kan London, Inggris Timur Sampang, itu sekampung itu semua bersaudara. Ya, terlepas dari apakah ada terapan agama, yang pasti bisa jadi sekampung. Ya mungkin juga di tempat antum sebagian jadi sekampung, itu saudara semua, satu kabilah. Ah, tapi karena memang tidak kenal kabilah, ya tidak kenal ya orang yang punya, orang Arab, orang Cina, orang Batak, ya. Nah, itu punya kabilah. Sehingga kalau ketemu di luar, saya dengar, saya pernah ngisi di Ranto Perapat ya, di Medan sana, kalau apa dia hasibuan ketemu sama di luar meskipun lebih tua, tapi secara struktur dia di bawahnya itu hormat. Ketemu di mana, wah langsung, pernah enggak pernah kenal karena urutan ketemu gitu. Dan memang itu sesuai dengan Islam, dengan Islam ya. Antum marganya apa? Kalau Batak kan tampu bolon ya. Si tompul, antum si tompel. Seperti itu para jemaah rahmati Allah. Nah, ini idul kurba ini penting. Ya, ini Masya Allah ya, Syekh Utsaimin menjelaskan lebih luas lagi daripada itu. Kenapa? Sebenarnya hikmahnya, kalau akidahnya benar, amaliyahnya, buahnya ya juga benar. Tauhidnya benar, syirik ditinggalkan. Buahnya pada orang tua baik, pada kerabat dijaga, pada anak yatim, pada orang miskin, itu buahnya. Bukan kemudian kita kenal akidah kemudian lalu apa, mengurung diri, menutup diri dari semuanya. Nah, oleh karena itu saya sampaikan, dengan kita berbuah baik seperti itu juga dakwah. Belajar apa sih kamu? Kamu dulu pergi dari kampung pelontos, gak pernah pakai jenggot, kok pulang-pulang sudah cingkrang pakai jenggot ya. Apa? Seperti santri, seperti mondok, padahal kerja di Toyota, kerja di Honda, kerja, tapi pulang seperti santri. Setiap sholat wajib langsung ke masjid, sama orang tua berbakti, itu sudah dakwah ikhwan. Apalagi ditambah antum di samping salaman, tangan kanan, tangan kirinya amplopnya kasihkan ke kantongnya dia. Itu tambah mantap. Ya. Iya, itu namanya mudharah. Mudharah. Nah, mudharah sering kita abaikan. Mudharah itu apa? Sikap baik kepada orang ya, dengan tidak mengorbankan agama. Dengan pengertian lain para ulama menyebutkan yaitu apa? Menukar dunia untuk kepentingan agama. Insyaallah dengan dakwah seperti itu lebih tokcer daripada sekedar banyak ngomong ya. Dan yang ngomong tentu ada yang bagiannya. Nah, ini adalah isyarat wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kalau udah baik, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a, insyaallah buahnya pada orang tua baik, pada kerabat baik, pada anak yatim baik, pada orang miskin baik, sesuai dengan hak-hak yang sudah ada. Karena apa? Kalau orang sudah memberikan haknya Allah, apalagi sekedar haknya manusia. Ya, ini ikhwan ya, sudah ulama sudah menulis banyak kitab yang menyebutkan di dalamnya bahwa buah iman, ada istilah syajaratul iman, Syekh Nasib Muhammad Abdurrahman bin Nasir Sa'di, judulnya Syajaratul Iman, pohon keimanan, pasti ada buahnya. Buahnya adalah amal-amal yang baik. Maka di sini seimbang ketika ngaji akidah, ngaji tauhid dengan akhlak, seimbang. Dan ayat juga mengatakan begitu, isyarat ya, kalau tauhidnya benar, akidahnya benar, sudah pasti ini sama orang tuanya baik. Maaf, ngaji tauhid, oh Masya Allah, ibunya musyrik, bu musyrik, habis sudah. Mubtadi habis. Eh, ini ya berarti ada problem di situ ya. Ya mungkin ketika baca ini dipotong di sini, tidak dilanjut dengan wabil walidaini ihsana. Sehingga jangan heran kalau jadi bentrok. Bentrokan pertama itu di rumah. Ya, ketika apa? Ketika belajar tauhid kemudian tidak diimbangi. Ya, kan ini berimbang di sini. Dan Quran yang mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jaril ya dzil qurba ya wal jaril junubi wasahibi bil jambi. Ini semua ya, nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya insyaallah ya. Dengan demikian maka hablum minallah hablu minan nas, tergapai ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Nah, di sini tentu takwa paling tinggi tauhid, dan iringi yang buruk dengan yang baik karena bisa menghapus, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Baiklah, barangkali sampai di sini silahkan ya pertanyaan, mungkin antum bebas pertanyaan apa saja, ya penting bisa saya jawab. Silahkan materi sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai kerabat ini, Ustaz. Iya. Bagaimana dengan kedudukannya dia sebagai adik dari kakak ipar? Adik kakak dari ipar, kakak. Ya. Dia awalnya sangat dekat dengan keluarga kami ketika kami tinggal di Perum gitu. Hampir setiap bulan ke rumah, tapi ternyata setelah kami pindah ke pemukiman yang umumnya itu sudah bermanhaj salaf gitu, mereka tidak mau main sama sekali. Sampai kita coba terus main ke rumahnya, tapi mereka tidak ke rumah kita, walaupun kecuali hanya mungkin Idul Fitri saja seperti itu. Kayak gitu, Ustaz. Jazakallahu khair. Definisi silaturrahim, menyambung silah, menyambung rahim, rahim yang ada di dalam perut seorang wanita. Nah, yang dimaksud dengan rahim tersebut adalah yang punya hubungan darah. Nah, termasuk di sini dzulqurba sampai kakek yang keempat, itu yang punya hubungan darah, itu dimaksud dengan kerabat dekat. Nah, tadi itu kan keluarganya istri, maka dia kerabatnya istri. Nah, sama kita apa hubungannya? Saudara, sesama muslim. Maka tidak seperti kerabat dalam ayat tersebut atau tentang ayat silaturahim atau hadis silaturahim. Antum kita tidak masuk, tapi istri iya masuk. Nah, sehingga kita tidak boleh melarang istri untuk memutus hubungan dengan kerabatnya. Lantas bagaimana caranya kalau kita diputus? Ya, yang mutus yang berisiko la yadkhulul janna qati', ya tidak masuk surga orang yang memutus satu rahim. Ya. Laisal wasil bil mukafi walakinnal wasilah man quti'at rahimuhu wa salaha. Rawahul Bukhari. Bukanlah orang menyambung silaturahim itu adalah orang yang membalas kunjungan, membalas kebaikan, tapi orang yang menyambung adalah orang diputus, dia menyambung. Dan menyambung banyak sarana. Dalam syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Suhaimin mengatakan di antaranya bisa dengan telepon, bisa dengan kirim surat. Sekarang surat sudah banyak dengan berbagai macam cara, ya karena ada elektronik. Kemudian kirim salam juga bisa. Apalagi sampai datang bawa durian montong, nah itu lebih mantap. Itu. Ya. Meskipun misalkan tidak dihiraukan, nggak ada masalah. Sambung lagi, nggak jual lagi, sambung lagi. Nah itulah yang disebut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam syarah, dalam apa? Dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Dan beliau nulis Al-Aqidah Al-Wasitiyah, bagian akhirnya adalah masalah akhlak, di mana beliau sebut pasal ini sebagai penyempurna dari akidah. Dan itu sebutkan, yaitu adalah silaturahim, ya berbuat baik ya kepada kerabat-kerabat dekat tersebut. Ya, antum tetap suruh istri untuk berbaik. Ya coba deh, telepon saja. Misalkan nih ya, ini anaknya suruh ke sini. Ya ini bude atau buliknya bikin makanan, masakan yang kesukaannya. Kalau enggak dikirim. Ya, insyaallah coba antum merasakan nanti itu apa namanya manfaatnya. Merasakan manfaatnya. Memang kita ikhwan ketika diputus oleh saudara yang barangkali status sosialnya di bawah kita, biasanya kita itu ya merasa enteng, ah biar aja paling nanti kesini juga minta duit, ah gitu, paling kesini juga utang, paling kesini juga gini, itu pasti kesini dia itu yang enggak benar. Kita kalau mau kita mulai dan rasakan manfaatnya. Setelah itu, ya, tapi kita tujuannya semata-mata menjalankan sunnah Nabi. Dan pasti barang siapa menjalankan sunnah Nabi pasti ada akibat baik. Wal akibatu lil muttaqin, akibat baik bagi orang bertakwa. Dimudahkan rezeki. Mungkin jualan herbal barangkali. Oh, laris alhamdulillah. Kenapa? Oh iya, kemarin saya gini sama kerabat. Yakin. Ya, yakin. Jangan pesimis. Sudah pasti janji Allah tidak akan pernah meleset. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan yang lain ada? Ya, tafadhol. Terkait dengan empat kakek itu, apakah empat kakek dari jalur ayah saja atau empat kakek dari jalur ayah, kemudian empat kakek dari jalur ibu? Terus terkait afdholiyatnya, berarti kerabat-kerabat yang dari empat jalur kakek tersebut dari jalur ibu, apakah lebih didahulukan, apakah dari jalur ayah? Ya, barakallahu fiik. Ya, saya katakan tadi silah nyambung rahim yang ada perut ibu. Ya, berarti apa? Dari jalur kakek ayah juga termasuk jalur kakek dari ibu. Ya, itu juga semua dzil qurba, kerabat dekat, yang tidak boleh kita abaikan hak-hak mereka. Yang dianjurkan untuk menyambung silaturahim dan ancaman tidak memutus silaturahim dengan mereka. Ya, karena silah nyambung rahim, ya rahim yang ada dalam perut ibu. Nah, berarti apa? Juga dengan kakek dari ibu. Oleh karena itu kata-kata al-walid, ya, yutlak alal ab wal umut, ya, diitlakkan pada ibu dan ayah, ya, walid. Bahkan ibu tiga kali, ummuka, ya. Namun untuk saya katakan tanggung jawab, seperti tanggung jawab ayah kepada anak, itu ditanggung dari garis ayah, ya. Saya, ya, punya anak, kawin, kita tahu mampu nih menikah, sudah kawin. Setelah itu tidak mampu, nggak boleh saya biarkan. Sementara saya mampu mengcover, wajib saya. Ya, bukan ayahnya istrinya, ya, bukan kakek dari anak istri, tapi tidak sedikit, ya, kakek dari ibu itu bahkan juga lebih sayang sama cucunya daripada sama antum. Itu kan itu sama cucu, ya, itu alhamdulillah. Tapi bukan kewajiban. Yang wajib dari pihak ayah, itu kebaikan saja dari mereka, ya, demikian. Bukan kewajiban, kalau wajiban dosa, ya, tapi kebaikan. Dan tidak sedikit, bahkan juga banyak justru dari pihak istri, ya, neneknya, kakeknya lebih sayang sama cucunya. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Tapi yang lebih berhak untuk berbuat baik, lebih wajib untuk melakukan kebaikan dari pihak ayah, dari kita, dari adik-adik kita, kakak-kakak kita, ya, kepada anak kita, antum kepada ponakan antum, dan saudara laki-laki yang berhak untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, demikian. Ada lagi? Oh, yang tadi mana lebih utama dari kerabat tersebut? Ya, kalau kita berbicara, kalau ayah ibu jelas ibu, ya. Kalau misalkan mana yang lebih dekat, ya tentu lebih dekat ayah, lebih dekat ayah, ya, saudaranya ayah. Tapi kalau bisa dua-duanya, al-jam'u in amkan, ya, cuman punya satu, gak mungkin dibagi berdua, dua-duanya perlu. Mana yang bisa, separuh-separuh bisa enggak, ya itu dilakukan. Kalau enggak, ya cuman satu, mana lebih utama dari pihak A, pihak ayah, paman kita dari pihak ayah, ya. Karena juga nanti akan jadi wali dari anak kita siapa? Nah, itu makanya disebut dengan al-awliya al-aqriba, ya, wali-wali yang terdekat. Ayah, garis ayah. Anak kita perempuan, kita meninggal, mau menikah, enggak punya saudara laki-laki. Siapa? Paman. Kalau ada kakek, enggak ada paman. Atas dulu baru ke samping. kakeknya enggak ada, pamannya ada. Saudara kita laki-laki ada, maka jadi wali apa? Saudara kita laki-laki. Demikian. Ada lagi? Cukup? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Ana ada, ini ada hadiah. Kalau mau bersabar, kira-kira mau enggak dengan pertanyaan? Ya? Bersedia, ikhwan? Enggak ada jawaban. Ya. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang ya, karena sudah waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ajak teman-teman antum, saudara antum untuk belajar tauhid ya, bonceng jangan sampai kosong di belakang motor. Mobil juga jangan sampai kosong, penuhin. Ajak sudah. Nanti ajak, nanti kita makan malam, dapat pahala antum. Ya. Apalagi makan malam begini kan banyak yang dibungkus atau makan tempat-tempat yang memang tidak ada di situ perbuatan dosanya, makan. Ya, sehingga apa? Sehingga antum juga dapat pahala, ya. Yang dari Kerawang juga bersabar menunggu dari sejak sore tadi, alhamdulillah barakallahu fikum. Dari Kerawang ya, sabar menunggu sampai Isya ya. Makanya mari untuk berbuat baik. Sayang, insyaallah banyak manfaatnya kita belajar tauhid. Insyaallah dengan tauhid negeri ini akan aman, dengan tauhid akan makmur, dengan tauhid tersingkir segala ketakutan, diganti dengan rasa aman. Min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Ya, akan diganti dari rasa takut dengan rasa aman. Enggak perlu tahun politik takut, enggak perlu sudah. Enggak perlu ini takut, enggak perlu. Ya, kalau kita bertauhid, kita tidak akan pernah merasa khawatir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.